Pada malam hari ini di acara Banggi Bergoyang hadir memberikan yang terindah dan yang terbaik ya. Ada Ramayana juga ada Banggi. Siapa dia kalau bukan Tasya New Palapa. Tentang cinta. Terima kasih buat semuanya, tak doakan tambah banyak rezekinya.